Banyak nikmat telah kau limpahkan, tak berbanding lurus dengan rasa syukur hamba. Malu rasanya diri ini tidak bisa menghitung 1, 2, 3 amal untukmu. Perkenankanlah tobat kami, hanya rahmat dan ampunanmu yang maha agung saja yang mampu menghapuskannya. Bertahun-tahun